Mitra Bisnis, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk 5 tahun ke depan sudah terpilih. Saat ini, tim transisi bersama Presiden dan Wakil Presiden terpilih sedang membahas kabinet barunya. Untuk membicarakan hal ini lebih lanjut, kami telah tersambung dengan pakar politik LIPI, Ikrar Nusabakti. Pak Ikrar, menurut Anda menteri-menteri ini lebih baik diambil dari partai politik atau profesional? Saya terus terang ya, tidak mempersoalkan profesional yang berada di partai, yang di non-partai ya. Tapi kan memang untuk kementerian-kementerian tertentu ya, yang memang membutuhkan keterampilan teknis tertentu juga ya, itu memang harus profesional non-partai ya. Saya bercontoh saya Kementerian Keuangan gitu ya, memang sangat teknis juga dan itu memang sangat strategis juga ya. Dan kalau mau ditanya misalnya bagaimana ya, bisa saja 60% itu profesional non-partai, yang 40% profesional yang berasal dari partai. Kenapa demikian? Karena kan toh Presiden Joko Widodo kan sebutkan bahwa mereka yang berasal dari partai politik, begitu dia masuk ke dalam jajaran kabinet, tidak diboleh untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di partai kan. Ini kan paling tidak kan untuk supaya yang namanya menteri itu benar-benar 100% fokus pada pekerjaan di pemerintahan dan tidak terpecah dengan pikiran ngurusin satu pihak ya. Dan di sisi yang lain juga ini kan juga untuk mengurangi tingkat korupsi yang terjadi di kementerian, karena selama ini kan Anda tahu ya, dalam beberapa kasus kan menteri-menteri yang berasal dari partai politik itu kan melakukan ya, menggunakan anggaran negara untuk kebutuhan partai, tidak semuanya dalam artian korupsi besar sekarang begitu. Kira-kira idealnya kabinet Jokowi JK seperti apa nih? Apa sama dengan kabinet Indonesia Bersatu jilid 2 atau lebih kurus? Nah, itu juga masih menjadi opsi yang masih dibahas kayaknya ya di kantor transisi Jokowi JK ya. Kenapa demikian? Kalau kita perhatikan kan kemarin kan Pak Jokowi sendiri sudah mengatakan kepada media massa bahwa angkanya itu bisa saja opsi 34 itu tetap dipertahankan ya. Namun ada perubahan-perubahan dari tugas dan fungsi kementerian ya, atau dengan kata lain ada beberapa kementerian akan digabungkan kan. Ada juga yang mengatakan bahwa mungkin ada beberapa juga kementerian yang akan dihapuskan ya, opsi paling seperti itu ya. Atau kemudian yang ketiga itu adalah pengurangan jumlah kementerian secara drastis ya, yaitu tinggal 27. Tapi kalau yang opsi yang ketiga kayak sulit ya. Kenapa demikian? Karena tentunya pemerintahan baru itu kan harus benar-benar fokus pada pekerjaan dan tidak diganggu oleh persoalan-persoalan birokrasi kalau misalnya ada kementerian yang dihapuskan gitu. Kenapa demikian? Karena Anda tahu dulu zaman Gus Dur aja ada kementerian yang dihapuskan, yaitu Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Itu kan menimbulkan satu efek di dalam birokrasi pemerintahan yang cukup dahsyat begitu. Jadi tampaknya mungkin ya ada perubahan di sana-sini, tapi kemudian jumlah kementeriannya mungkin tidak akan berkurang ataupun tidak mungkin bertambah juga ya, karena memang kan undang-undang kementerian kan membatasi bahwa jumlah yang paling banyak kan 30. Sebenarnya perlu nggak sih ada wakil menteri? Nah, soal wakil menteri itu lagi-lagi menurut saya perlu dikaji kembali ya. Kenapa demikian? Sebab kalau wakil menteri seperti yang ada sekarang ya, begitu banyaknya, dan itu mungkin dulu juga dilahirkan karena banyak menteri juga yang berasal dari partai politik yang kemudian perlu ditopang kinerjanya oleh wakil menteri kan. Ada juga kementerian yang memang membutuhkan wakil menteri ya, yang sesungguhnya kayak Kementerian Kesehatan ataupun Kementerian Luar Negeri ya. Tapi kalau kementerian itu dinilai bahwa tidak membutuhkan wakil menteri, buat saya dihapuskan saja. Ini kan juga bisa mengurangi anggaran negara ya, untuk wakil menteri yang kita tahu itu kan masih memberikan fasilitas rumah, transportasi, kemudian juga anggaran taktis dan sebagainya begitu. Kalau lembaga negara sindikat menteri itu diperlukan nggak Pak? Begini, lembaga negara itu kan ada yang namanya lembaga negara non-kementerian ya. Kalau lembaga negara non-kementerian kayaknya susah untuk dihapus. Kenapa demikian? Karena memang diperlukan ya. Tapi yang bisa dihapuskan itu adalah lembaga non-struktural yang disebut dengan LNS ya. Ini memang istilah yang umum dan menurut kajian Sekretariat Negara bersama 15 universitas pada tahun 2010 yang lalu, itu kan sudah ada yang diusulkan untuk dihapuskan atau digabungkan ya, karena memang ada misalnya lembaga non-struktural itu yang nggak punya kantor, yang kemudian juga anggaran tetap diberikan tapi juga kinerjanya nggak jelas, atau kemudian ada tumpang tindih dengan institusi lain, ya itu yang kayak begitu tuh menurut saya dihapuskan saja sejauh itu dilahirkan di atas dasar undang-undang ya, tapi melalui kepres. Sebab kan kalau kepres itu kan tinggal diganti aja kepresnya, tapi kalau yang atas dasar undang-undang kan mau tidak mau mesti ada satu amandemen di dalam undang-undang itu supaya lembaga non-struktural itu bisa dihilangkan begitu, supaya ada satu penghematan anggaran negara lah. Demikian pakar politik LIPI Ikrar Nusa Bakti, saya Kori Lumenta.